Mama, oh, forcer ma beba ya kanzambe o papa afera moto mama moto likamba moto erere likambo nanga mama o likamba moto basala ngai mabero ya makambo Likamba moto eye likambo nanga mama o likamba moto basala ngai mabero ya makambo ekoyebana ro mama ekoyebana ro likamba moto mibali mosusu tokomona kana Kinshasa abako sezi pinzo to montre na lobo kotala bo moto na ye elega mobali soki otalona bi oh mobali alalia wa nzoka kitoko aloposo ezalelia moto mabeo Botika ko baby sabana baninga bande ko ni balio Likamba moto likambo nanga mama o likamba moto basala ngai mabe oyo makambo ekoe bana o mama ekoe bana o likamba moto likambo nanga mama o likamba moto mama o ko bala na divorcer mabe ba ya kanzambe utamai afera moto mama moto likamba moto Mabeo